السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini, demikian pula insyaallah pada jadwal-jadwal ana ke depan, ana akan lanjutkan menyelesaikan kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar yang tinggal beberapa hadis. Naam. Dan kita sampai kepada al-haditsu as-sabi'u wa tis'un. Hadis yang ke 97. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nashir Sa'di rahimallahu taala عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُخِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ. Rawahu Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ثَلَاثٌ لَا يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ. Tiga perkara yang tidak akan dengki, yakni tidak akan keberatan, tidak akan melawan, tidak akan menentang atasnya hati seorang muslim pun. Tiga perkara yang hati seorang muslim tidak akan menentangnya, tidak akan mengingkarinya. Ikhlasul amali lillah, yang pertama adalah ikhlas di dalam beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa munasahat wulatil umur, yang kedua adalah munasah, menasihati orang yang diberikan amanah untuk mengurusi urusan kaum muslimin, yakni pemerintah. Munasah kepada pemerintah. Wa luzumu jama'atil muslimin, dan menetapi jamaahnya kaum muslimin. Faina da'watahum tuhitu min waraihim, karena sesungguhnya doa-doa mereka itu diliputi di dari belakang mereka. Naam, doanya kaum muslimin, dakwahnya, doanya kaum muslimin ini diliputi dari belakang mereka. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Qala Syekh Samsuddin Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, أي لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة. Berkata Syekh Samsuddin Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, belum menjelaskan makna hadis ini. أي لا يبقى في القلب, yakni tidak tersisa, tidak akan menetap di dalam hati kedengkian, dan tidak pula akan membawa kepada kedengkian kalau hati itu terdapat tiga perkara ini. Kalau tiga perkara ini ada dalam hati seorang muslim, seorang mukmin, enam, maka tidak akan ada kedengkian, tidak akan ada ghil padanya. Bahkan fi anhu ghillahu, bahkan akan menyingkirkan kedengkian tersebut. Watan lihi minhu, dan membersihkannya dari hati tersebut. Wa tukhrijuhu minhu, dan mengeluarkan darinya, ya, mengeluarkan kedengkian tersebut dari hati tersebut. Fa innal qalba yaghillu 'ala syirki a'zama ghillin, karena sesungguhnya hati itu akan mendengki akan menjadi, akan penuh dengan kedengkian apabila dia bangun di atas syirikan. Hati itu akan penuh dengan kedengkian apabila dibangun di atas kesyirikan. Wakadzalika yaqilu 'alal ghish. Demikian pula hati itu akan menjadi dengki, penuh dengan kerusakan, dengan kejelekan apabila dibangun di atas ghish, yakni khianat, mengkhianati pemerintahnya, mengkhianati penguasanya. Naam. Dan ini adalah perkara yang sangat besar. Kerusakan yang ditimbulkan ketika terjadi pengkhianatan terhadap pemerintahnya, terhadap penguasanya. Karena di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata'a al-amir faqad ata'ani, wa man ya'si al-amir faqad asani." Barang siapa yang taat kepadaku, maka berarti dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka berarti dia telah durhaka kepada Allah. Dan barang siapa mentaati amir, maka berarti dia telah mentaatiku. Dan barang siapa mendurhakai amir, maka dia berarti telah mendurhakaiku. Dan tentunya ini dengan syarat yang disebutkan oleh Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Sehingga seorang yang menentang, yang mengkhianati pemerintahnya, pemimpinnya, dalam perkara-perkara yang tidak berupa kemaksiatan, secara tidak langsung dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Wa ala khurujihi an jama'atil muslimin bil bid'ati wad dalal. Dan hati itu akan penuh dengan ghil apabila dia keluar dari jamaahnya kaum muslimin. Keluar dari jamaahnya kaum muslimin tidak sekedar dengan dia murtad kemudian bergabung dengan musuh-musuhnya kaum muslimin, tetapi termasuk dalam kategori keluar dari jamaahnya kaum muslimin adalah ketika dia melakukan kebid'ahan dan penyimpangan. Pada hakikatnya dia keluar dari jamaahnya kaum muslimin. Karena jamaah kaum muslimin, jamaahnya kaum muslimin dibangun di atas al-haq. Sehingga ketika dia melakukan, dia mengadakan kebid'ahan, dia mengikuti kesesatan, walaupun dia tidak menyatakan dia murtad, maka pada hakikatnya dia telah keluar dari jamaahnya kaum muslimin. Ya, beliau katakan ala khurujihi an jama'atil muslimin bil bid'ati wad dalal, keluar dari jamaahnya kaum muslimin dengan kebid'ahan dan kesesatan. Fa hadhihi thalathatu tamlau ghillan wa daghlan, ya, maka ketiga perkara ini akan memenuhi hati seorang hamba dengan kedengkian dan hasad, ya, dan kejelekan. Naam. Yakni kesyirikan, kemudian pengkhianatan terhadap pemerintahnya, dan keluar dari jamaah kaum muslimin. Naam. Bahkan hal ini ditegaskan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Yang Rasulullah SAW beliau menjelaskan, innallaha yarda lakum salatan, sesungguhnya Allah meridai tiga perkara bagi kalian. An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun, ikhlas di dalam ibadah. Naam. Kemudian wa ta'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, tidak tercerai-berai. Ini menetapi jamaah kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah antanasahu man wallahu Allahu man wallahu Allahu amrakum, yakni menasihati orang-orang yang Allah jadikan pemerintah bagi kalian, yang Allah jadikan pemimpin bagi kalian, taat kepada pemerintah, tidak mengkhianatinya. 6. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, wa dawa'u hadzal ghil istikhraju ikhlasihi bitajridil ikhlas wan nushi wa mutaba'ati sunnah intaha. Dan obat dari ghil ini, dari kedengkian ini, ada dengan memunculkan keikhlasannya. Bagaimana? Bitajridil ikhlasi wan nus wa mutaba'ati sunnah. Yakni dengan memurnikan keikhlasan itu dan dengan nasihat dan dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selesai penukilan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. 6. Qala ai faman akhlasa a'malahu kulluhu lillah. Ya. Berkata Syekh Abdul Rahman, ai yakni dengan kata lain, maka barang siapa yang mengikhlaskan amalannya semuanya untuk Allah, wa nasaha fi umurihi kullaha li ibadillah, ولزم الجماعة بالائتلاف وأدام الاختلاف وصار قلبه صافيا نقيا صار لله وليا. Dengan kata lain, maka barang siapa yang mengikhlaskan amalan-amalannya semuanya untuk Allah dan dia memurnikan seluruh urusannya, tadi yang memberikan nasihat pada urusan-urusannya semuanya untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan menetapi jamaah kaum muslimin bil i'tilaf wa adamil ikhtilaf, yakni dengan i'tilaf, ya, dengan bersatu, berlemah lembut, menjauhkan diri dari perpecahan, wa adamil ikhtilaf, dan tidak berselisih, ya, lazimal jamaah bil i'tilaf wa adamil ikhtilaf. Jadi yang namanya menetapi jamaah itu adalah dengan i'tilaf, ya. Saling menjaga persatuan, tidak suka berselisih. Ini dijelaskan beliau begitu, ya. Bil i'tilaf wa adamil ikhtilaf, dan tidak berselisih. Wa sara qalbuhu safiyan naqiyan, maka jadilah hatinya itu bersih, murni, sara lillahi waliyan, jadilah dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. 6. Oleh karena itu, 6, kita hendak perhatikan nasihat yang sangat mulia ini. Menetapi jamaah kaum muslimin itu adalah dengan kita menghindari perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada perselisihan, kepada perkara perpecahan. Baik itu yang berkaitan dengan pribadi-pribadi atau berkaitan dengan pemahaman, atau berkaitan dengan perkara-perkara yang terjadi. Setiap kita senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua usia dunia, semakin banyak fitnah. Semakin banyak fitnah. Oleh karena itu adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari fitnah-fitnah tersebut. Ketika kita mendengar ada fitnah, ketika baru muncul sedikit, maka adalah kita berusaha menjadi orang yang jauh dari fitnah tersebut. Karena orang yang duduk lebih baik dari yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Kita serahkan perkara-perkara yang besar kepada para ulama. Kita serahkan kepada para ulama. Dalam hati kita senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dalam kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, jangan bercerai-berai. Sehingga jangan sampai ketika mendengar suatu isu demikian menyebabkan kita berpisah dengan saudara kita. Kita mengajak tinggalkan fulan dalam keadaan kita belum mengetahui secara jelas. Dalam keadaan kita masih memiliki ulama-ulama kibar yang menjadi rujukan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Naam. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'amul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka berselisih dan bercerai-berai setelah datang petunjuk kepada mereka. Setelah datang keterangan kepada mereka, malah terjadi perselisihan bercerai-berai. Maka dari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebutkan dalam sebuah hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW boleh bersabda, al-jama'atu rahmah, al-jama'atu rahmah, wal-furqah azab. Rawahu Ahmad. Jama'ah, persatuan itu adalah rahmat. Persatuan itu adalah rahmat. Wal-furqah, dan perpecahan itu adalah azab. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa berusaha perkara-perkara yang bisa mendatangkan nam bersatunya hati-hati kita, kita usahakan, sehingga jangan sampai mengedepankan kepentingan pribadi, nam perasaan pribadi, dengan mengorbankan persatuan ini, dengan mengorbankan ukhuwah. Nam, janganlah hanya karena ketersinggungan pribadi kemudian kita saling menjauhi, saling berlepas diri dan seterusnya. Hendaklah kita bersabar. Adalah kita bersabar, karena sungguh yang disabdakan oleh Rasulullah pasti terjadi. Sungguh yang diberitakan oleh Rasulullah SAW pasti benar. Yang mana beliau telah mengingatkan jauh-jauh hari ketika beliau masih hidup di dalam hadis yang diriwayatkan dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah mengatakan, "Man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira." فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين افضوا عليها بالنواجذ. Barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka pasti akan melihat, pasti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin, dan berpegang dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Naam, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk senantiasa berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, sunnah khulafaur rasyidin, sehingga dengan demikian Allah selamatkan kita dari setiap fitnah. Allah selamatkan kita dari setiap ketergelinciran. Naam, nas'alullah al-afiyah was-salamah. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.